Konsultasi Syariah. Pisau lepas ketika menyembelih haram dimakan? Pertanyaan. Jika pisau lepas saat menyembelih, apakah hewan sembelihannya jadi haram dimakan? Apakah kemudian kurbannya batal? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberikan rincian binatang-binatang yang diharamkan, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Di antara hewan yang diharamkan Allah adalah hewan yang mati karena terluka, baik karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau karena diterkam binatang buas. Kecuali ketika dalam kondisi terluka, hewan ini masih bertahan hidup lalu sempat disembelih seorang muslim. Sehingga hewan ini mati karena sembelihan, bukan karena kondisi dia yang terluka. Ketika seseorang sedang menyembelih, lalu pisaunya jatuh atau dia angkat tangannya, sementara hewan itu belum mati, statusnya seperti hewan yang terluka. Karena itu, jika penyembelih ini langsung mengulangi sembelihannya hingga hewan itu mati, statusnya sah dan halal dimakan. Imam Ad-Dirdir, salah satu ulama Malikiyah mengatakan, jika penyembelih segera mengulang penyembelihan, maka hewannya halal. Baik dia mengangkat tangannya sengaja atau tidak sengaja. Cepat dan lama, ukurannya adalah urf atau sesuai yang dipahami masyarakat. Yang dekat, seperti mengasah pisau atau mengganti dengan pisau yang lain yang dia ikat di sabuknya atau di dekatnya. Asyarh Al-Kabir. Sayyid Sabiq juga menjelaskan yang semisal. Beliau menuliskan, apabila orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum penyembelihan sempurna, lalu dia segera kembali menyempurnakan sembelihannya, ini dibolehkan. Karena yang terjadi, dia melukai hewan itu, kemudian dia sembelih dan ketika itu hewan masih hidup. Sehingga termasuk dalam cakupan firman Allah yang artinya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Fiqhus sunnah. Karena itu, ketika pisau jatuh saat mengiris pertama, kemudian penyembelih langsung mengambilnya dan menyempurnakan sembelihan, insya Allah sembelihan sah dan kurban juga sah. Demikian, Allahu a'lam.